Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum ihsani ila yamiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dimudahkan untuk membaca kitab fikih masih dalam pembahasan sujud sahu. Insyaallah kita ulang sedikit ya. Kita baca lagi dari awal enggak apa-apa. Maka sebelum hal tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis ini dijadikan majelis yang penuh dengan berkah dan dengannya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Baik. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل pasal yaitu pasal sujud sahu wa yushra'u sujud sahu bahwa sujud sahu itu disyariatkan kapan disyariatkannya kita sudah bahas bahwa li ziyadatin wa naqsin wa syakkin apabila ada tambahan dalam salat atau ada kekurangan dalam salat atau ada keraguan la fi amdin. Tetapi sujud sahu tidak disyariatkan kalau memang ditinggalkannya itu kekurangan ataupun ada kelebihan itu secara sengaja. Bismillah. Jadi kalau sengaja maka enggak ada sujud sahu. Sujud sahu itu kalau misalnya enggak sengaja. Karena sahu itu dalam bahasa Arab enggak sengaja, luput, yang kayak gitu. Bukan karena sengaja. Wa huwa wajibun lima tubtidu lima tubtilu bita'ammudihi wa sunnatun li'itiyanin biqawlin masyuru'in fi ghairi mahallihi sahwan wa la tabtulu bita'ammudihi wa mubahun li tarki sunnah. Hukumnya dulu bahwa sujud sahu itu bisa wajib bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Kapan itu ketika sujud sahu wajib? Sujud sahu wajib ketika ada sesuatu yang sengaja ditinggalkan, yang apabila sengaja ditinggalkan atau ditambah maka dia batal. Yang sunnah misalnya di apabila dia enggak batal walaupun sengaja. Seperti dia membaca bacaan sholat, membaca bacaan sholat salah tempat. Jadi membaca bacaan sholat salah tempat ini gak batal. Walaupun sengaja satu, walaupun sengaja gak batal gitu. Tetapi kalau sengaja meninggalkan bacaan sholat batal. Apa contohnya? Al-Fatihah. Terus Rabbana walakal hamd. Terus bacaan ruku Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'raf, Bighfirli, Rabbighfirli, dan juga tahiyat. Kalau sengaja ditinggalkan maka dia batal. Tetapi kalau sengaja dibaca walaupun salah tempat dia enggak batal. Dan mubah, mubah ketika ada sunnah. Ada sunnah-sunnah salat yang ditinggalkan atau yang tertinggal. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sujud sahu itu wajib itu terkait dengan rukun, rukun-rukun sholat dan juga apa? Wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat. Ini yang penting. Selain dari rukun dan wajib-wajib sholat, dia bisa sunnah, dia bisa mubah. Ustaz, ini kan sujud sahu wajib. Jadi kalau misalnya ada orang yang gak sengaja meninggalkan rukun, sujud sahunya apa? Wajib. Kalau sujud sahunya wajib, terus sujud sahunya sengaja ditinggalkan, gimana? Batal sholatnya. Jadi pentingnya kalau misalnya wajib itu, ya balik lagi. Kalau yang wajib dalam sholat, artinya kalau misalnya sengaja ditinggalkan, maka dia batal. Adapun yang sunnah, alhamdulillah. Apalagi mubah, nah ini ya boleh dilakukan, boleh enggak. Yang sunnah, maka sunnah untuk dilakukan. Setelah kita tahu hukum-hukumnya, baru kita bahas tentang tempat sujud sahu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang tempat sujud sahu. Ini anak taruh di sini mubah. Mubah. Tempat sujud sahu kita udah bahas ketika membahas tentang rukun. Ya kan, kalau misalnya ada tambahan, ada tambahan pada pertemuan yang lalu, misalnya contohnya apa? Sujud 3 kali atau rukuknya 2 kali dalam sholat 5 waktu. Ya kan? Misalnya sujudnya 3 kali. Allahu Akbar dia sujud. Subhanarabbiyal subhanarabbiyal subhanarabbiyal Allahu Akbar rabbighfirli rabbighfirli Allahu Akbar subhanarabbiyal subhanarabbiyal subhanarabbiyal Allahu Akbar dia rabbighfirli rabbighfirli sujud lagi. Jadi sujudnya 3 kali, duduk di antara sujudnya berapa? 2. Tambahan. Kalau sengaja menambahkan sujud 3 kali, batal enggak? Batal. Sengaja menambahkan rukun. Sengaja menambahkan rukun, maka batal. Kalau sengaja menambahkan rukun, tambahan rukun, maka tempat sujud sahu di mana? Sebelum salam. Sebelum salam. Hukum sujud sahunya wajib. Masih dalam pembahasan rukun ya. Kalau misalnya ada yang kurang, Ustaz, kurang rukun maksudnya gimana? Biasanya kurang rukun kita udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru ada yang kasih, ada yang kasih tahu. Jadi dia keburu salam, ternyata rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang berarti rokaatnya sah atau enggak? Rokaatnya enggak sah. Berarti ada rokaat yang kurang. Dia keburu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata bilang, kok zuhurnya 3 rokaat, Sat? Kan harusnya 4. Maka kalau yang kayak begini kurang, apa hukum sujud sahunya? Wajib. Tempatnya setelah salam. Setelah salam. Oke, masalah rukun selesai. Kalau tambah berarti sebelum, kalau kurang berarti setelah. Kalau misalnya, kalau setelah berarti misalnya udah salam duluan gitu ya. Kalau misalnya dalam permasalahan yang wajib, wajib-wajib sholat, wajib-wajib sholat contohnya apa? Kayak tadi, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk diantara 2 sujud, bacaan tahiyat. Kalau sholawat wajib atau rukun? Sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, wajib atau rukun? Di tahiyat akhir rukun. Sholawat atas Nabi di tahiyat akhir itu merupakan rukun. Nah, rukun selesai. Masalah yang wajib. Kalau masalah wajib, kalau ditambah bagaimana? Ya gak masalah, saya tambah-tambah aja gitu. Subhana rabbiyal a'la dia baca 4 kali misalnya. Harus sujud sahu? Gak harus sujud sahu. Batal sholatnya? Enggak batal sholatnya. Mau 4 kali kek, mau 6 kali, mau 7 kali, mau 10 kali, atau bahkan dia mau lebih banyak dari itu bahkan, maka tidak membatalkan. Bahkan sebagian ulama bilang, ya kalau emang dia biasanya banyak segitu, itu bagus. Oke? Jadi kalau wajib ditambah, ini enggak ada urusannya sama sujud sahwi. Tapi kalau ada yang wajib yang kurang, kalau dia wajib yang kurang, maka apa hukum sujud sahwinya? Hukum sujud sahwinya wajib. Tempatnya sebelum salam. Tempatnya sebelum salam. Adapun yang sunnah dan yang mubah, apa hukum sujud sahwinya? Sunnah sama mubah. Maka tempatnya sesudah salam. Sunnah dan mubah sesudah. Sesudah salam. Jadi ringkasannya, Ustaz, bisa diringkas gak nih? Kira-kira sujud sahwi itu kapan dan tempatnya itu di mana? Jadi ringkasannya tempat sujud sahwi adalah dia sebelum salam, kebanyakannya sebelum salam. Sebelum salam itu apabila sujud sahunya itu wajib. Kenapa ana bilang kebanyakannya sebelum salam? Karena kalau yang sunnah sama mubah ini jarang-jarang orang. Ya kan, tiba-tiba dia lagi berdiri baca tasyahud, at-tahiyatu lillah, jarang. Kalau yang mubah, dia juga orang yang kayak begini jarang ditemukan. Gitu, gara-gara meninggalkan yang sunnah, misalnya bacaan rukuknya cuma sekali, terus dia sujud sahu, ini jarang. Nah, makanya yang sering itu adalah meninggalkan rukun atau menambah rukun atau enggak memenuhi yang wajib dalam sholat, yaitu sebelum salam. Kalau hukum sujud sahunya, sujud sahunya itu wajib, maka dia sebelum salam. Kecuali satu nih. Mana tuh tadi? Nih. Jadi hukum sujud sahunya wajib apa enggak nih? Kalau hukumnya wajib, oh udah pasti sebelum salam. Udah pasti, maksudnya afdolnya sebelum salam. Afdolnya sebelum salam. Emang kan kita bahas tempat sujud sahu karena permasalahan mana yang lebih afdol gitu ya. Adapun misalnya boleh atau enggaknya, baik sebelum ataupun sesudah, enggak masalah. Baik, masalah afdolnya, kalau sujud sahunya wajib, maka tempatnya adalah sebelum salam. Kecuali dia udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, padahal rokaatnya masih kurang. Sisanya setelah. Jadi kalau misalnya hukum sujud sahunya itu adalah yang sunnah atau yang mubah, maka dilakukan setelah salam. Gampang? Sujud sahunya apa nih? Sujud sahunya wajib sebelum. Tapi wajibnya itu dia udah salam duluan, Ustaz. Udah salam duluan ternyata rokaatnya kurang, berarti setelah. Misalnya dia baca at-tahiyatu lillah pada berdiri, berarti hukumnya apa? Sujud sahunya sunnah. Kalau hukum sujud sahunya sunnah berarti tempatnya setelah salam. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa mahalluhu qabla salami nadba illa idza sallama an naqsi raka'atin fa akthar fa ba'dahu nadba. Jadi di sini penulis bilang tempat sujud sahu itu sebelum salam. Kecuali kalau udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, padahal rokaatnya itu belum terpenuhi, belum lengkap. Ini berarti dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan sujud sahwi yang rukun. Jadi ketika ditulis di sini bahwa pembahasan ini adalah pembahasan kalau misalnya dalam rukun-rukun sholat. Kalau dalam rukun-rukun sholat ada yang lebih maka dia tempatnya itu adalah sebelum salam. Kecuali kalau misalnya ada rokaat yang belum terpenuhi dan dia udah assalamualaikum warahmatullahi kiri dan kanan, maka afdolnya itu adalah setelah salam. Wa in sallama qabla itmamiha amdan batalat. Kalau misalnya sengaja assalamualaikum warahmatullahi, sebelum rokaatnya penuh, maka sholatnya batal. Terutama nih bagi yang anak-anak gitu, kadang ada yang pengen cepet-cepet, jadi sholatnya dia cuma supaya bisa dilihat aja, udah sholat apa belum, ya kan? Wah, yang penting udah sholat lah. Padahal baru 3 rokaat, udah assalamualaikum warahmatullahi. Yang kayak begini batal sholatnya. Jadi sama aja kayak enggak sholat. Belum lagi dosa riaknya, masya Allah. Wasahwan fa in dzakara qariban atammaha wa sajada. Di sini kita juga udah bahas, kalau misalnya kita udah assalamualaikum warahmatullahi, terus ada yang ngingetin, "Ustaz, kok zuhurnya 3 rakaat?" Kita gimana? Gimana? Tambah rakaatnya. Terus sujud sahwi. Kapan? Setelah salam. Masya Allah. Taib. Wa in ahdatha au qahqaha. Nah, di sini baru pembahasan baru. Wa in ahdatha au qahqaha batalat kafi'lihima fi sulbiha. Jadi dia udah gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah zikir, udah segala macam, ada yang ngingetin, "Ustaz, zuhurnya baru 3 rakaat." Oh, baru 3 rakaat. Ya udah, ayo kita tambahin. Pas dia mau tambahin, dia berhadas. Gimana tuh? Nambah 1 rakaat? Wudu dulu nambah 1 rakaat? Atau batal semuanya? Batal semua. Jadi habis assalamualaikum warahmatullahi, dia zikir apa segala macam, kalau dia berhadas, terus ada yang bilang, "Ustaz, zuhurnya kurang," berarti batal semuanya. Jadi lagi faham ya gambaran permasalahannya? Dia berhadas atau dia ketawa. Ya kan, mungkin habis itu dia ngobrol, ya kan. "Waduh, tadi malam lucu banget." Tiba-tiba ada yang bilang, "Saya jangan ketawa, Ustaz. Tadi zuhurnya kurang." "Ah, yang benar." "Iya." "Boleh nambah 1 rakaat?" Batal juga. Imam ya, Bu. Ya, kalau imam ya misalnya munfarid juga begitu, cuman kan munfarid jarang ada yang ngingetin gitu. Salat sendirian. Kalau misalnya kayak tadi si imamnya ketawa atau berhadas gitu. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam. Ternyata abis di situ imam berhadas, makmum datang gitu kan. Makmum datang, dia bilang, "Ustaz, zuhurnya baru 3 rakaat." Si imam bilang, "Ya Allah, ana udah berhadas lagi." Ya udah, si imam ngumumin, "Afwan, salatnya makmum diulang lagi ya." Batal semua, Bu. Ya salat zuhur 3 rakaat, Bu. Gitu. Makmumnya ikut batal. Gitu. Mana tuh? Wa in ahdatsa aw qahqaha. Jadi dia imamnya itu berhadas atau ketawa. Sama seperti kafi'lihima fi sulbiha. Sama seperti kasusnya kalau dalam sholat. Kalau dalam sholat berhadas ataupun ketawa, maka dia membatalkan sholat. Wa in nafakha aw intahaba la min khasyatillah aw tanahnaha bila hajatin fabana harfan batalat. Sama juga misalnya setelah dia sholat. Oh enggak, ini dalam sholat. Dalam sholat adalah ketika misalnya dia menghembus napas. Jadi di sini ada beberapa permasalahan. Permasalahan pembatal-pembatal sholat kan kita udah bahas ya. Kita udah bahas tentang masalah enggak syaratnya itu ada yang tidak terpenuhi, seperti ada aurat yang tersingkap. Kemudian kita udah bahas tentang masalah sholat itu bisa batal jika rukunnya tidak terpenuhi, bisa batal juga ketika wajib-wajib sholatnya itu sengaja ditinggalkan. Nah, kemudian di sini ada tambahan dalam pembatal-pembatal sholat. Misalnya, penulis bilang, kalau misalnya yang sholat itu adalah dia ketawa. Tawa udah ya? Apa tadi, afwan? Lupa ana. Wa in nafakha aw intahaba. Dia bernafas. Bernafas, menghembuskan nafas. Karena pasti bernafas selama sholat. Menghembuskan nafas. Ini yang pertama. Yang kedua, nangis. Nangisnya kencang, terseduh-seduh dia. Dan yang ketiga, berdehem. Berdehem. Jadi menghembuskan nafas kayak atau dia nangis. Tapi nangisnya kenceng ya. Atau dia berdehem. Maka yang kayak begini bisa membatalkan sholat dengan syarat. Membatalkan sholat dengan syarat yang pertama, tidak ada hajat. Tidak ada hajat atau kebutuhan. Ya kan, misalnya gak ada kebutuhan atau gimana-gimana dia dalam sholat. Atau misalnya gak ada kebutuhan dia padahal tenggorokannya gak kenapa-kenapa, tapi dia emang sengaja mau berdehem. Atau dia misalnya nangis, ya gak kebayang, cuma ya udah begitu. Kalau gak ada hajat atau kebutuhan, maka bisa membatalkan sholat. Yang pertama. Yang kedua, syarat-syaratnya nih ya. Gak ada hajat, yang pertama. Yang kedua, itu adalah suara yang keluar atau suara yang terbentuk, itu terbentuk lebih dari dua huruf. Lebih dari dua huruf. Kayak misalnya ha, itu kan berarti udah huruf ha. Ya bisa ditambahin alif, bisa ada ha lagi gitu kan. Jadi ha. Nah itu udah tiga huruf tuh. Kalau dua huruf aja itu udah batal. Kenapa? Karena termasuk berbicara dalam sholat. Apa hukumnya ngomong dalam sholat? Batal. Yang bukan bacaannya. Ya kalau bacaan sholat gak batal. Tetapi kalau dia ngomong bukan bacaan sholat, woi, batal ya. Ya kan ada woi, batal. Gitu, tiga huruf tuh, W, O, I. Batal. Gitu. Dua huruf, maka kapan sih seseorang itu bisa dianggap ngomong? Dianggap ngomong ketika ada dua huruf. Misalnya V gitu kan. V itu kan fa sama ya. Apa artinya? Ya bisa di atas, bisa di tempat mana gitu. Nah ini lebih dari dua huruf, maka itu termasuk ngomong. Nah, ini dua-duanya harus terpenuhi. Jadi kalau masih baru begitu doang, itu belum dua huruf tuh. Gitu. Atau misalnya dia senyum, gak tahan dia, digangguin sama temennya. Belum batal. Belum batal. Kalau senyum belum batal, tapi kalau udah itu udah batal tuh. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Tinggal tambahan nangis gitu. Kalau nangis itu harus karena takut, karena Allah. Takut Allah. Kalau dia misalnya nangis gara-gara tetangganya meninggal, batal sholatnya. Jadi dia nangis tersedu-sedu ya, dalam sholat, ya kan? Tapi bukan gara-gara takut karena Allah. Dia sedih karena tetangganya meninggal atau kucingnya hilang. Soalnya kan kalau meninggal terkadang kecampur gitu, antara sedih sama tetangganya meninggal atau juga dia nanti takut tentang kematian. Jadi mungkin aja ada rasa takutnya di situ. Tapi kalau udah kucingnya hilang, ya kan baru mati kemarin atau mungkin, maka yang kayak begini nangis, nangis dalam sholat. Iya, tapi karena apaan gitu. Jadi kalau yang bukan karena takut karena Allah, maka bisa membatalkan sholat. Kenapa? Kalau nangisnya itu kenceng, ada suara sehingga terbangun dari dua huruf dan nggak ada hajat. Baik. Kemudian yang selanjutnya kita baru membahas ketika ada seseorang meninggalkan rukun kemudian ingat tapi belum salam. Gimana tuh? Kata penulis rahimahullah ta'ala, "Wa man taraka ruknan ghayra tahrimah fa dzakarahu ba'da syuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra batalatil matruku minha wa sarat lati syara'a fi qira'atiha makanaha." Jadi penulis bilang, kalau ada seseorang yang meninggalkan rukun, secara nggak sengaja tentunya ya. Kalau secara sengaja batal sholatnya. Dia meninggalkan rukun tidak sengaja, sahwan, tidak sengaja. Terus dia ingat, kapan ingatnya? Ingatnya ketika sudah bangun, udah berdiri dan sudah mulai baca Fatihah. Jadi kayak contohnya yang seringnya itu ketika lupa duduk di antara dua sujud. Ya kan dia udah Allah Akbar Subhanarabbiyal A'la. Dia bukannya duduk di antara dua sujud, dia langsung berdiri. Allahu Akbar. Ya. Lupa duduk di antara dua sujud. Ingatnya kapan? Ingatnya ketika sudah mulai baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sujud tadi baru sekali. Sujud baru sekali. Kayak bagaimana jadi kasusnya? Maka kasusnya, kalau yang seperti ini, rokaat sebelumnya itu batal. Batalatil matruk. Jadi rokaat yang tadi itu, yang gak pakai sujud dua kali, rokaatnya batal. Rokaatnya batal. Dan sekarang yang lagi berdiri dia, yang lihat dia lagi baca Al-Fatihah, rokaat yang baru nih. Jadi rokaat yang baru, yang dia bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sama kayak rokaat yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya sholat subuh kan dua rokaat. Ternyata rokaat pertama dia sujudnya baru sekali. Baru sekali dia langsung Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru dia ingat, sujud baru sekali. Berarti sekarang rokaat keberapa? Pertama. Sekarang rokaat pertama. Begitu. Paling bahaya ada yang pernah kirim pesan ke Ana dan dia nanya, "Ustaz, waktu itu sholat imam sholat Jumat Ana kayak begitu." Imam sholat Jumatnya kayak begitu. Jadi abis dia sujud, berdiri, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetapi belum sujud dua kali, gak ada duduk di antara dua sujudnya, kayak gitu. Harusnya kan ketika dia bangun, ini kan rokaat pertama. Ternyata dia malah tahiyat akhir di situ. ya bubar jalan, Bu. Gitu. Yang kayak gitu berarti batal sholatnya, nggak terhitung. Makmumnya gimana? Sama. Jadi kalau misalnya ada yang meninggalkan rukun tidak sengaja, kemudian dia ingat, kapan ingatnya? Ingatnya ketika sudah berdiri dan mulai baca. Ingat ya, ini penting, berdiri dan mulai baca. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, batalatil matruk minha wasarat lati syara'a fi qira'atiha makanaha. Maka rakaat yang baru ganti rakaat yang sebelumnya. Wa qablahu ya'udu fayati bihi bima ba'dah. Kalau belum mulai Fatihah gimana, Ustaz? Ya kan, dia habis sujud Allah Subhana rabbiyal a'la, terus dia bangun Allahu akbar. Gimana nih? Belum baca Fatihah ya? Belum baca Fatihah, maka dia balik lagi. Balik lagi ke duduk di antara dua sujud. Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Allah akbar. Sujud sahunya kalau kayak gini kapan? Sebelum, Masya Allah. Gampang insya Allah. Kayak gitu. Jadi kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau ingatnya itu sebelum mulai Fatihah, maka dia balik lagi. Balik lagi dan lanjutin sholatnya dari situ. Itu tadi kalau misalnya sujud. Kalau misalnya kurang ruku, sama, kurang ruku juga begitu. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia langsung sujud. Habis sujud dia ingat, ya Allah belum ruku. Dia bangun. Allahu akbar. Kalau misalnya, ya kan? Dia bangun, dia ruku. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Terus diterusin. Diterusin. Jadi kalau misalnya ingatnya itu sebelum baca Fatihah di rakaat selanjutnya, maka balik lagi ke posisi yang tadi dia lupa, terus lanjutin sholat dari situ. Lanjutin sholat dari situ. Wa ba'da salam fakatarki rak'ah. Tapi kalau udah salam, kita udah bahas ya, maka seperti meninggalkan rakaat. Wa innahadha an tashahudin. Baru sekarang kita masuk ketika orang yang lupa tasyahud awal. Wa innahadha an tashahudin awwalin nasiyan lazima ruju'uh. Jadi kalau orang terlanjur bangkit, lupa tasyahud awal. Jadi misalnya rokat kedua gitu dur ya, udah sujud, Allah Akbar, Rabbi Gfirli, Rabbi Gfirli, Allah Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Harusnya dia tasyahud awal, dia malah bangun. Allah Akbar. Kalau belum berdiri, dia turun lagi. Harus turun lagi, kemudian disempurnakan tasyahud awalnya. Kalau udah berdiri gimana, Ustaz? Kalau misalnya udah berdiri, makruh untuk turun lagi. Makruh. Ya kan, kalau udah berdiri, makruh untuk turun lagi. Tapi sah enggak sholat? Sah enggak tuh rakaat yang barusan? Ayo. Sah enggak tuh? Dia kan harusnya tasyahud awal nih. Dia Allahu akbar. Belum tasyahud awal. Balik lagi enggak? Tapi kan balik lagi makruh. Terus gimana rakaatnya? Sah apa enggak? Gimana? Rakaatnya tetap sah. Karena tasyahud awal itu wajib sholat, bukan rukun. Beda sama kalau dia lupa sujud. Kalau dia lupa sujud, terus gak disujud, itu batal rakaatnya. Tapi kalau tasyahud awal kan dia wajib. Kalau lupa sesuatu yang wajib, maka gak batal sholatnya. Tapi wajib sujud sahu. Jadi kalau misalnya dia udah berdiri, makruh untuk balik. Makruh untuk balik, ya udah lanjut aja rakaat ketiga. Lanjut rakaat ketiga, antar di rakaat terakhir dia sujud sahu, kapan? Sebelum salam, gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya belum berdiri, dia balik lagi. Tapi kalau udah berdiri, makruh untuk balik lagi. Tapi kalau dia udah baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, kalau dia balik lagi, batal rakaatnya. Paham ya? Jadi kalau udah berdiri, udah deh, lanjutin aja berdirinya. Jangan pakai turun-turun lagi. Kecuali kalau belum, baru kayak begini, subhanallah. Makmumnya juga biasanya kan belum berdiri itu. Makmumnya duduk. Dia lihat imam berdiri, subhanallah. Imam baru begini, udah begini. Ya kan? Tapi kan repot kalau udah berdiri, makmumnya juga udah berdiri, ya kan? Subhanallah, ini lagi. Gitu. Jadi yang kayak begini termasuk dalam kefaqihan dari menjadi imam. Ya udah, kalau udah berdiri udah. Tasyahud awal ya, kalau udah berdiri, berdiri udah lanjutin sholatnya. Nanti sujud sahu sebelum salam. Kita lanjutkan kata beliau subhanahu wa ta'ala, wa innaha wa anta syahudin awwalin nasiyan lazima ruju'uh. Kalau belum berdiri wajib dia harus balik lagi ke tasyahud awal. Wa kuriha in istatamma qa'iman, dan makruh hukumnya kalau dia sudah berdiri. Makruh hukumnya. Wa haruma wa batalat in syara'a fil qira'ah la in nasiya aw jahila. Jadi kalau misalnya dia udah alhamdulillahi rabbil alamin, makmumnya ngingetin, subhanallah. Ini imam belum pernah belajar fikih. Belum pernah belajar fikih, ya udah balik deh. Aneh abis gak tahu mau ngapain, balik aja deh. Allahu Akbar. Kalau misalnya dia belum belajar, alhamdulillah, gak batal insyaallah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah belajar, ya kan, kita udah tahu, enaknya nih lanjutin sholatnya. Udah lanjutin aja deh. Tapi dia bilang, gak enak tapi sama makmum. Gak enak sama makmum, dia bilang, ah udah, Allah, nah, ini batal. Gitu. Wa haruma, dan haram hukumnya, dan juga batalat, batal rakaatnya in syara'a fil qira'ah, apabila sudah mulai membaca Al-Fatihah. Nasiya, ya kalau misalnya lupa beda, beda soal. Kalau lupa ya berarti ya masuk kayak sujud sahu lagi. Kalau lupa atau enggak tahu maka enggak batal. Wa yatba'u ma'mumun, makmum cuma ngikut. Jadi terkadang kita juga jadi makmum, enggak usah memaksakan kehendak gitu. Kalau imam berdiri kita berdiri, imam duduk dia duduk, imam enggak tasyahud awal ya kita juga ikut. Imam balik lagi kita udah gini, iya bagi. Enggak apa-apa kita ikut aja. Gitu. Imam duduk, kitanya yang berdiri, ya kita duduk lagi. Makmum gampang, makmum kan tinggal ngikut. Makmum tinggal ngikut. Imam sujud sahwi kita juga ikut. Gitu. Jadi jangan sampai makmum juga enggak paham tentang masalah salat. Pernah, Bu, gitu dulu. Dulu banget gitu. Jadi ana enggak tahu kalau ada namanya sujud sahwi dalam salat gitu. Jadi abis lagi kita sholat, imamnya sujud sahu. Dan ana sholat sama teman ana gitu. Abis imamnya sujud sahu, Allahu Akbar. Kita langsung nengok kiri kanan, ini sholat apa? Akhirnya kita yang sholatnya batal. Gitu, iya. Kita udah tengok-tengokan, dan kita ngomong, ini apaan nih? Nama teman ana waktu itu Ardi gitu. Jadi imamnya udah assalamualaikum warahmatullah, si Ardi nengok ke ana, ana juga nengok ke dia, ini sholat apaan? Batal. Padahal yang namanya makmum tinggal ngikut. Yang namanya makmum tinggal ngikut, alhamdulillah. Wa yatba'u ma'mumun wa yajibu as-sujudu lidzalika mutlaqan. Jadi tentang masalah yang lupa tasyahud awal, baik dia udah begini terus balik lagi, atau dia udah berdiri, kalau berdiri balik lagi, atau berdiri dia lanjutin dengan Fatihah, semuanya itu wajib sujud sahu. Wajib sujud sahu kapan? Sebelum salam. Jadi dalam permasalahan lupa tasyahud awal, maka wajib sujud sahwu sebelum salam. Wa yabni 'ala al-yaqin wa huwa al-aqall min syakkin fi ruknin aw 'adadin. Nah, kan ana sering bilang bahwa dalam sujud sahwu itu disyariatkan, kan tadi kata penulis di ziyadatin aw naqsin wa syakkin aw syakkin. Nambah, kurang atau ragu. Ragu yang disyariatkan untuk sujud sahwu itu adalah ragu dalam rukun atau ragu dalam jumlah rakaat. Selain dari ini, maka enggak disyariatkan sujud sahwu. Makanya kalau misalnya kita Allahu Akbar, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, kemudian setelah ruku, i'tidal dan seterusnya, kita ragu. Tadi bacanya apa ya? Atau jangan-jangan ana belum baca. Aduh, baca atau enggak nih? Yang kayak begini jangan dihiraukan. Lewatin aja, anggap aja angin lalu. Udah baca. Kenapa? Karena yang ragu itu disyariatkan sujud sahwu kalau dalam rukun atau dalam jumlah rokaat. Baik. Jadi kalau misalnya ragu, ini ragu ya, bukan was-was ya. Ragu itu kan kayak Arba'in Nawawi gitu ya. Ada yang namanya raib, nah itu baru keraguan kecil. Tapi kalau misalnya udah ragu besar, itu namanya syak. Nah kalau udah syak, aduh, ini 3 apa 4 deh. Ini rokaat keberapa nih, 3 apa 4 nih. Dia udah ragu banget. Bukan cuma bisikan syaitan gitu, ini 3, ini 4, enggak gitu. Dia udah ragu dia. Aduh, gimana nih ya? Ini 3 atau 4, maka wayabni 'alal yaqin wa huwal aqall. Maka diambil yang paling sedikitnya. Jadi dia bilang, ini 3 apa 4 ya? Berarti 3. Jadi gampang ya? Oke. Sama kayak pokoknya kalau dalam ibadah ketika ragu, ragunya yang kayak begitu, maka pendapat mazhab itu adalah ambil yang paling sedikit. Sama kayak misalnya kita lagi tawaf. Tawaf berapa kali? 7. Ya kan? Terus bingung di tengah-tengah dia ragu. Aduh, ini yang ke-6 yang ke-7 nih ya. Berarti yang udah 6 deh. Udah yang 6 deh. Atau misalnya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar atau subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Dia habis kayak begini dia bilang, "Aduh, ini yang ke-20 apa yang ke-10 nih?" Ini yang ke-20 yang ke-10 nih. Berapa? Yang ke-10, ambil yang paling sedikit. Sa'i juga begitu. Baik. Jadi kalau misalnya ragu, ambil yang paling sedikit. Adapun di dalam sholat, maka ragu dalam rukun ini ambil yang paling sedikit atau dalam jumlah rokaat, maka baru setelah itu dia sujud sahwu. Taib. Maka dengan demikian pembahasan tentang sujud sahwu kita udah selesai, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada sholat sunnah, sholat tatawu. Salat-salat yang bukan wajib. InsyaAllah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol.